kita ditemukan satu arah, satu perjuangan, satu akidah, satu pegangan asasnya, terjalin ikatan ukhuwah fillah. Tidakkan musnah walaupun ombak, walau badai mendesah, tautan erat tak mungkin patah, dengan ismullah kita berbaiat. Di bumi ini kita ditemukan satu arah, satu perjuangan, satu akidah, satu pegangan asasnya, terjalin ikatan ukhuwah fillah. Tidakkan musnah walaupun ombak, walau badai mendesah, tautan erat tak mungkin patah, dengan ismullah kita berbaiat. Bertemu, berpisah, hanya karenanya semata, redha Allah kita cari, moga-moga kita kan dirahmati, dengan niat yang suci, bertemu kembali di negeri abadi. Demikian manisnya mahabbah murni, limpahan kasih anugerah ilahi, terpancar cahaya penuhi hati, anur suci darimu Rabbi. Lambaian kasih di bumi ini suburi dengan perjuangan hakiki, bajai ia jangan dicemari, redha Allah dipohoni. Bertemu, berpisah, hanya karenanya semata, redha Allah kita cari, moga-moga kita kan dirahmati, dengan niat yang suci, bertemu kembali di negeri abadi. Di bumi ini kita ditemukan satu arah, satu perjuangan, satu akidah, satu pegangan asasnya, terjalin ikatan ukhuwah fillah. Tidakkan musnah walaupun ombak, walau badai mendesah, tautan erat tak mungkin patah, dengan ismullah kita berbaiat.